satu pertemuan yang tak diduga. Walaupun seketika hanya sebaris kata, itulah pertemuan yang pertama. Tak kusangka engkau terima, walau salamku tak bertentang mata. Hanya lepas di bibir kita bisi membisi, semoga hubungan kekal selamanya. Keikhlasan hanya itulah yang ku pinta, dan itulah yang ku puja-puja. Biarlah kita berterus terang daripada sengketa, karena haluan kita masih sama. Tiada rahasia antara kita, itu yang utama. Mengejar bahagia, salam yang dulu suci aku hulurkan. Ketika hanya sebaris kata, itulah pertemuan yang pertama. Tak kusangka engkau terima, walau salamku tak bertentang mata. Hanya lepas di bibir kita bisi membisi, semoga hubungan kekal selamanya. Hanya itulah yang ku pintar.